السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-156, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah bab ma yuhramu lubsuhu. Apa-apa yang diharamkan dipakai. Diharamkan untuk dipakai. Muallif sahibul matan Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yuhramu, diharamkan, ala rajuli, atas kaum laki-laki, lubsul hariri, memakai sutra, ya, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Wasairu wujuhi isti'malihi, sebagaimana diharamkan atas kaum laki-laki segala bentuk penggunaan sutra. Walau bitanatan, walaupun hanya pakaian dalam saja, itu tidak diperbolehkan alias diharamkan. Ketika menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, berdasarkan riwayat dari Abdurrahman Ibni Abi Layla radhiyallahu ta'ala an, annahum kanu inda Hudzaifata radhiyallahu ta'ala an, bahwa mereka berada di sisi Hudzaifah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Fastasqa, maka mereka meminta minuman. Fasaqahu majusi, kemudian ada seorang majusi yang menuangkan minuman. Ya, saat itu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an berkata, la talbasul harira, jangan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Walad dibaja, dibaj, ya, dia adalah sejenis sutra, ya, sutra yang mahal, sutra yang tebal. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, dan janganlah minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan jangan makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena perabotan, baik itu piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak, untuk orang-orang kafir di dunia dan itu untuk kita kelak di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddah. Nabi melarang kami minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, sebagaimana Nabi melarang kami makan menggunakannya. Wa an lubsil hariri wad dibaji, sebagaimana Nabi melarang kaum laki-laki memakai pakaian terbuat dari harir, yaitu sutra, wad dibaj. Begitu pun yang dari dibaj, sutra dengan kualitas yang terbaik, ya, disebutkan oleh para ulama, nau'un nafisun min thiyabil harir, yaitu apa namanya, jenis sutra yang mahal, ya, itu namanya dibaj. Wa an najlisa alaihi, sebagaimana Nabi melarang kami duduk di atas apa namanya sutra tersebut, misalnya menjadikannya sebagai apa, permadani atau karpet dan yang lainnya, itu dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa yajuzu hashwa jubbatin wa mikhdatin wa farashin bihi. Diperbolehkan apa namanya hashwa. Hashwa itu memberikan apa, renda-renda, atau memberikan apa namanya hiasan-hiasan di pinggir, baik itu di pinggir jubah atau di pinggir bantal atau di pinggir permadani, itu tidak masalah, ya. Ketika menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu ghairu zahir, itu tidak tidak nampak dominan. Fala yusamma lubsan wala isti'malan fil 'urf, dan memberikan hiasan itu tidak disebut memakai atau menggunakan secara kebiasaan. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yajuzu lin nisa'i isti'maluhu, dan diperbolehkan bagi wanita menggunakannya. Jadi bagi wanita diperbolehkan dia menggunakan apa? Menggunakan sutra, ya, memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim. Telah diharamkan memakai sutra dan emas atas kaum laki-laki di antara umatku, kata Nabi. Wa uhilla liinathihim, dan telah dihalalkan menggunakan sutra dan emas, liinathihim, untuk kaum wanita dari umatku. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau berkata, wa qila yuhramu alaihin naftirashuhu. Ada satu pendapat, tetapi dari gaya bahasanya sepertinya beliau cenderung mengatakan pendapat ini lemah. Apa itu? Yuhramu alaihin iftirashuhu. Ya, diharamkan atas kaum wanita menggunakan sutra sebagai alas duduk. Ini beliau menggunakan kata qila, ada pendapat yang mengatakan seperti itu, hanya saja kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wal asahhu al jawazu mutlaqan. Al asah, pendapat yang lebih kuat dalam hal itu adalah diperbolehkan secara mutlaqan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Lalu Ibnu Naqib berkata, wa yajuzu lil waliyyi ilbasuhu lis sabiyyi ma lam yablug. Diperbolehkan bagi seorang wali, baik itu orang tua dan yang lainnya, memakaikan sutra untuk anak kecil selama mereka belum balig, belum dewasa. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li annahuma ghairu mukallafin, karena mereka belum dianggap mukallaf, artinya belum terbebani hukum, ya, haram misalnya, tidak. Tidak masalah kalau masih kecil menggunakan sutra. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib berkata, "Wal murakkab." Murakkab itu ada campuran. Katun misalnya dengan sutra kalau bisa ya, saya tidak tahu apakah bisa digabungkan dengan katun misalnya. Kalau ada terjadi sutra misalnya digabungkan dengan katun sehingga membentuk baju atau pakaian, boleh atau tidak? Dikatakan wal murakkabu min haririn wa ghairihi in zada waznal hariri hurim. Pakaian yang dibuat dari sutra dan campuran bahan yang lain, apabila lebih dominan sutranya maka tidak boleh, kata beliau. Wa inistawaya jaza. Tetapi kalau beratnya sama antara sutra dengan harir, dengan pakaian yang lain, bahan yang lain, maka diperbolehkan. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustofadi berkata, li'annal asla al-ibahah wa li'annahu la yusamma thawban min harir. Karena hukum asalnya adalah mubah, dan yang seperti ini tidak kita sebut dengan thawban min haririn, tidak kita kategorikan sebagai pakaian yang terbuat dari sutra, tetapi pakaian yang ada campuran apa sutranya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu mutarrazun bihi. Dan diperbolehkan pakaian yang memiliki tambalan dengan sutra tersebut. La yajawizu arba'a asabi, walaupun tidak melewati empat jari, kata beliau. Wa mutarrafun wa mujayyabun mu'tadun. Begitupun tidak masalah apabila ujung lengannya ada sutranya, ataupun mujayyab itu kerahnya ada sutra, ya mu'tadun, selama masih dalam taraf yang normal, yang biasa. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Asma radhiyallahu taala anha, annaha akhrajat jubbatan tayalisatan kisrawaniyatan, bahwa Asma pernah mengeluarkan jubah berjenis tayalisah kisrawaniyah, laha libnatun dibaj, ya, yang memiliki hiasan-hiasan yang terbuat dari sutra. Wa farjaiha makfufaini biddibaj. Ya, kemudian ada bagian-bagian tertentu di tangannya ada sutranya. Faqalat, maka beliau berkata, hadhihi kanat inda Aisyah hatta qubidat. Ini pakaian dulunya ada dimiliki oleh Aisyah sampai beliau wafat. Falamma qubidat qabattuha. Tatkala Ibunda Aisyah meninggal, maka aku mengambil pakaian tersebut. Wa kana an-nabiyyu yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil mardha yastashfi biha aw yustashfa biha. Dan ini biasa dipakai oleh Nabi. Jadi ada pakaian yang biasa oleh Nabi yang mana di ujung tangannya ada hiasan sutranya, ya, ada bagian-bagian kecil yang ada sutranya. Itu dulunya disimpan oleh Aisyah, setelah beliau wafat disimpan oleh Asma. Dan para sahabat bertabarruk mengambil keberkahan dari bekas-bekas peninggalan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicuci itu pakaian, kemudian airnya digunakan untuk apa? Bertabarruk untuk menyembuhkan sakit ya pada saat itu. Dalam riwayat yang lain yang ingin kita garis bawahi bahwa pakaian itu memiliki hiasan-hiasan dari sutra dan itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Suaid ibn Ghaflah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu khotoba bil jabiyah faqal. Umar pernah berkhutbah lalu beliau berkata, nahan nabiyyu an lubsil harir. Nabi melarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra, ya, illa maudi'a isba'aini, kecuali kalau hanya dua jari seperti ini, ya, au salas, atau tiga, au arba, atau empat. Ya, jadi kecuali kalau hanya tiga atau satu jari, dua jari, tiga jari, atau maksimal besar lebar sutranya tidak lebih dari empat jari. Dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dari Abdullah ibn Umar, ya, dikatakan di sini, ra'aitu ibn Umar fi suqin ishtara thawban syamian. Aku pernah melihat Ibnu Umar di pasar membeli pakaian berjenis syamian. Dari namanya sepertinya dibuat di negeri Syam. Ya, fara'a fihi haytan ahmar. Lalu beliau melihat di dalamnya ada benang berwarna merah. Faraddahu, kemudian Ibnu Umar mengembalikannya. Fa'ataitu Asma fadzakartu dzalika laha. Aku pun mendatangi Asma, kemudian aku ceritakan hal itu. Faqalat, ya jariyah, nawilini jubbata Rasulillah. Coba berikan kepadaku jubahnya Rasul itu. Fa'akhrajtu jubbata tayalisata. Maka aku keluarkan jubah yang berjenis tayalisa. Makfufatun al-jaib wal-kamin al-farjain bid-dibaj. Yang mana di bagian tangan, di bagian atas, di bagian bawahnya ada campuran sutranya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu an yubsata ala farshin farshil hariri mandilan wa nahwahu wa yajlisu fawqahu. Ya. Kalau seandainya ada permadani atau karpet yang terbuat dari sutra, mungkin saja kita bentangkan di atasnya sesuatu kain atau yang lainnya, kemudian kita duduk di atasnya, itu tidak masalah. Jadi ada bawahnya sutra, kemudian kita bentangkan kain atau apalah karpet kecil, sejadah kita duduk di atasnya, tidak masalah. Ketika menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafadi berkata, li'annahu lam yulamis al-harira fi hadhihi al-halah. Karena dalam kondisi ini, seorang yang duduk di atasnya tidak bersentuhan dengan sutra secara langsung. Wa qiyasan ala ma law basata syai'an 'ala an-najasati. Sama seperti di bawah, di lantai ada najis, kemudian kita bentangkan tikar. Tsumma jalasa 'alaihi aw shalla fa inna dzalika jaiz. Kemudian kita salat atau duduk di atasnya, itu diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu lubsuhu li harrin wa bardin muhlikaini. Diperbolehkan menggunakan sutra dalam kondisi panas atau dingin yang mencelakakan. Panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim, yang kalau kita tidak memakai sutra misalnya, maka kita akan celaka. Ya, akan ada bahaya. Maka ini dianggap darurat. Wa satru auratin. Begitupun tidak masalah kalau kita bermaksud menggunakan sutra untuk menutup aurat, kalau memang tidak ada pakaian selain pakaian tersebut. Wa mufaja'at harbin idza faqada ghairahu. Begitupun tiba-tiba terjadi perang, lalu kita tidak mendapatkan pakaian kecuali sutra tersebut, itu pun dimaafkan. Wa lihikkatin wa daf'i kumalin. Begitupun dikarenakan gatal-gatal atau ada bisul di tubuh seseorang, ya. Hal ini berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk Abdurrah ibni Auf dan Zubair ibni Awam fi qamisin, terkait dengan kemeja min haririn yang terbuat dari sutra min hikatin kanat bihima, karena keduanya mengalami kondisi gatal-gatal, sehingga Nabi mengizinkan menggunakan sutra. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf dan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala an syakau ila nabi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-qumal, yaitu bahwa mereka berada dalam kondisi gatal atau ada bisul dan lain sebagainya. Fa arkhasa lahum fil harir, maka Nabi memberikan keringanan untuk keduanya menggunakan sutra. Ra'aituhu alaihi ma fi ghazatin, dan aku melihat itu dipakai dalam peperangan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu lubsu thawbin najisin fi ghairi salati. Diperbolehkan menggunakan pakaian najis di luar salat. Adapun di dalam salat, ya jelas itu wajib dilepas, tapi di luar salat dia tidak wajib mengganti pakaiannya. Dia wajib mengganti pakaiannya ketika dia akan melaksanakan salat. Lalu wa yuhramu jildul mayyitati illa li daruratin kamufaja'ati harbin wa nahwihi. Diharamkan menggunakan kulit bangkai kecuali dalam kondisi darurat, misalnya terjadi peperangan yang sangat mendadak sehingga tidak bersiap-siap mempersiapkan pakaian dan lain sebagainya, maka pakaian yang ada itulah yang dipakai. Kalau dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wa yajuzu an yulbisa dabatuhul jildan najisi wa jildal kalb wal khinzir. Sebagaimana diperbolehkan memakaikan hewan tunggangan seperti kuda atau keledai dengan kulit yang najis, tetapi tidak boleh kulit yang berasal dari anjing dan babi. Karena ini memang najisnya najis apa namanya mughallazah, najis yang sangat parah. Adapun kita bikin pelana misalnya dari kambing atau dari yang lain sebagainya, dan kambing ini sudah dalam kondisi bangkai, lalu disamak, lalu dibersihkan, lalu dijadikan tempat duduk pelana kuda, itu tidak masalah. Kalau dikatakan wa yuhramu jildu maytati illa di daruratin kamufaja'ati harfin wa nahwihi, diharamkan kulit daripada bangkai ya untuk dipakai kecuali dalam kondisi darurat ketika misalnya ada serangan mendadak. Wa yuhramu 'ala ar-rijali hulliyuz zahabi hatta sinnul khatim wal muttaliyu bihi falau sada'a wa sara bihaitsu la yubayyinu jaza. Dan diharamkan atas kaum laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Bahkan gigi-gigi cincin itu tidak boleh ada yang dari emas. Ya. Kalau soda'a, tetapi kalau sudah berkarat, wasoro bihaisula yabinu jaza. Kalau tidak kelihatan itu tidak masalah. Kemudian beliau berkata, wa yubahu syaddu sinnin wa un mulatin bi zahabin. Diperbolehkan menambal gigi atau menambal ujung jari dengan emas. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan ya dari musibah. Kalau ada orang giginya copot, ditambal dengan emas itu diperbolehkan, atau ujung jarinya copot agar tidak merusak tubuhnya, dia pakai emas misalnya. Itu pun diperbolehkan. Wattikhadu anfin wa unmulatin minhu, atau dijadikan sebagai apa? Hidung. Ya, ada riwayat yang sahih bahwa ada seorang sahabat yang bernama Arfajah ibni As'ad radhiyallahu ta'ala an, kuti'a anfuhu yaumal kilab, yaitu hidungnya terputus pada hari peperangan Kilab. Lalu maka beliau mengambil hidung palsu yang terbuat dari perak. Apa yang terjadi? Fantanna alaihi, menyebabkan busuk, artinya enggak sembuh apa lukanya. Ya. Fa amarahu an-nabi fattakhadha unfan anfan min zahabin. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk mengganti hidung perak itu dengan yang terbuat dari emas. Ini saya rasa ya karena darurat. Baik para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin chopper multifungsi ARD FC200 dari Adin ingin membuat aneka olahan makanan dan minuman secara mudah dan cepat dari dapur rumah dengan mesin food chopper dari Ardin. Multifungsi untuk segala keperluan seperti membuat jus, smoothies, menggiling daging, mencacah sayuran, menggiling bumbu, mengupas bawang, membuat bakso, menggiling jahe dan kunyit, mixer telur, mixer daging, dan masih banyak lagi pemakaiannya. Sangat mudah dan efisien dengan desain yang elegan dan minimalis, terbuat dari material food grade yang higienis, menggunakan 6 mata pisau stainless steel blade yang presisi, membuat bahan makanan yang diproses lebih halus dan maksimal, dengan powerful yang cocok digunakan untuk berbagai macam bahan makanan, mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin food chopper Adin tipe ARD FC300. Kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan 6 mata pisau,

Ya, dan ketika kita tidak menemukan apa namanya dalil, maka ya hukum asalnya kita kembalikan ke hukum asal ya, yaitu hukum asalnya bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Ya, artinya kalaupun ada yang mengharamkan itu lebih kepada karena masuk ke dalam definisi sesuatu yang khabith, ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan dia mengharamkan bagi mereka sesuatu yang kotor, yang khabis ya. Walaupun tadi ketika kita bicara tentang cacing ya mungkin kita akan berdebat apakah ini sesuatu yang apa namanya kotor atau tidak kotor misalnya. Lalu bagaimana kalau dibersihkan ya tanahnya dihilangkan, dicuci dan yang lain sebagainya. Apakah masih dianggap khabis atau tidak? Ya tentunya kalau tidak ada sama sekali dalil yang melarangnya maka dikembalikan ke hukum asal. Ya dikembalikan ke hukum asal, yaitu hukum asal segala sesuatu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi itu digunakan untuk kebutuhan medis misalnya ya, untuk penyakit apa terkenal dengan untuk penyakit tipes dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara orang tua mendamaikan perang dingin antara abang dengan adik sejak lajang sampai sudah berkeluarga hari ini? Kedua anak laki-lakinya tidak pernah bertegur sapa, selalu menghindar bila bertemu karena adik merasa diperlakukan berbeda dengan abangnya. Adik selalu dimarahi sedangkan abang selalu dituruti keinginannya. Karena abangnya suka melawan kalau tidak dituruti keinginan. Bagaimana caranya agar mereka bisa berdamai? Apakah orang berdosa membiarkan hal itu terjadi? Tentunya tidak diperbolehkan ya. Jangankan kakak beradik, seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang tidak ada ikatan darah atau ikatan kekerabatan itu tidak boleh. Tidak boleh mendiamkan, menghajar saudaranya fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Apalagi kalau ini ada hubungan darah, mereka adalah muslim, lalu mereka adalah kakak beradik, ya tidak halal apa namanya memutuskan tali silaturahmi apalagi sampai diam tidak bertegur sapa, ini tidak diperbolehkan ya. Dan tentunya orang tua harus berpikir ya, mencari jalan bagaimana agar bisa apa namanya disatukan kembali, entah itu dengan berkumpul duduk bersama, pergi ke satu tempat untuk apa namanya agar suasananya menjadi cair, misalnya pergi ke villa atau pergi ke tempat-tempat rekreasi bersama-sama atau kumpul barang di rumah, memasak makanan yang mereka sukai dan lain sebagainya ya. Dan mungkin juga bisa dalam bentuk menjelaskan ya, bisa juga dalam bentuk menjelaskan, artinya harus didamaikan ya. Dan itu perbuatan yang haram ya, mendiamkan saudara lebih dari 3 hari apalagi sudah bertahun-tahun ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, yaitu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi kalau ada hubungan kekerabatan. Dalam hadis dikatakan, as-silatu bil mukafi. Ya, yang namanya silaturahmi itu bukan orang saling membalas kunjungan, itu bukan silaturahmi. Ya, tetapi yang dimaksud dengan silah, man wasalahu idha kuti'a. Yaitu yang menyambungnya ketika putus. Jadi yang paling bagus di antara mereka adalah yang memulai bertegur sapa. Ya, yang mulai menyapa itu yang paling bagus. Jadi kalau ada dua orang yang berselisih, tidak saling menyapa, siapa yang paling bagus di antara mereka yang pertama kali menyapa, yang paling pertama menegur, yang mengucapkan salam, mengunjungi dan lain sebagainya, inilah sebenarnya kata Nabi silaturahmi yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Ya baik, silakan Ibu. Afwan ya Ustaz, di luar tema kita mau menanyakan seperti ini Ustaz. Dalam hal muamalah setiap hari baik. Saya pernah mendengarkan dari beberapa Ustaz lah, kalau ilmu itu harus amaliyah, kalau amal itu harus ilmiah. Dan di sini yang saya lihat itu Ustaz yang bersemangat itu afwan kurang berilmu. Yang berilmu tidak mau memberikan ilmunya. seperti apa itu Ustaz solusinya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ibu, ini satu hal yang harus sama-sama kita jadikan bahan introspeksi diri. Ya Nabi SAW di pagi hari beliau selalu berdoa. Ya di antara yang beliau minta adalah ilman nafian. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Beliau menyebutkan ilman nafian wa amalan mutakabbala. Di tengah-tengahnya ada rizqan tayyiban. Tentunya di dalamnya ada hikmah. Ya bahwa ilmu yang bermanfaat itulah yang kita kejar. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk aplikasi dari rasa takut adalah kita melakukan amal-amal soleh. Ya. Oleh karenanya, di dalam riwayat yang lain, selain Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam doanya beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini dua sisi yang tidak bagus. Orang yang semangat beramal tapi tidak berilmu. Fahaula syabihun bin Nasara. Yang seperti itu kalau dalam Al-Quran disebutkan mirip dengan orang-orang Nasara. Ada juga orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka kondisi mereka itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan kita setiap kali kita sholat, kita berlindung dari dua kelompok itu. Yaitu kelompok maghdub dan kelompok dhalin. Al-maghdub sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Ya, tidak mau menjalankan ilmunya. Adapun dhalin adalah orang-orang yang bersemangat dalam beramal, tetapi dia tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu. Ini dua kutub yang, dua sisi yang tidak bagus. Ya, lalu bagaimana kita, bisa menggabungkan keduanya dengan menyadari bahwasanya memisahkan antara keduanya adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bagaimana engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh satu kemurkaan yang besar ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Begitupun kita harus menyadari bahwa kita berilmu mengikuti sesuatu tapi tidak ada ilmunya pun bahaya. Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini harus kita waspadai. Jadi beramal tapi tidak mau berilmu itu bahaya. Apalagi berilmu tidak mau beramal, ini pun bahaya. Ketika kita sudah mengetahui bahayanya, mudah-mudahan kita bisa menghindar, lalu perbanyak berdoa. Ya a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana la tuzik kulubana ba'da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu menghafal Al-Quran yang agak panjang, suka praktekkan dalam sholat biar tidak lupa, tapi kadang kelewatan satu ayat, ingat-ingat sudah rakaat kedua. Itu gimana? Sahkah sholatnya? Apa harus diulang kembali? Ya sholatnya sah, tidak masalah. Apalagi tidak sengaja ya. Kalaupun sengaja kita lupa satu ayat, lalu kita lompat ke ayat selanjutnya, kata para ulama tidak masalah. Kalau memang kita lupa ya. Dan membaca surat selain Al-Fatihah dalam sholat adalah sunnah. Ya, dia bukan rukun yang menjadi penentu sah atau tidaknya sholat yang kita kerjakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengazankan rumah yang baru dibangun ketika sholat maghrib? Jazakallahu khairan. Allah Alam Bisawab, saya tidak mengetahui, mohon maaf, saya tidak mengetahui ada riwayat mengazankan rumah baru. Ya, mengumandangkan azan tidak masalah di rumah ya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat ya, mereka mengundang Nabi sholat ke rumahnya kemudian dikumandangkan azan, itu tidak masalah. Tetapi mengumandangkan azan sebagai bentuk apa namanya memasuki rumah, itu saya tidak mengetahui. Ya, saya tidak mengetahui disyariatkan atau disunnahkannya hal tersebut ya. Allah Alam Bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Mau bertanya masalah yang ada pengajian kami. Ini pengajian itu setelah menemu itu. Mohon maaf Bapak, suara Bapak tidak terdengar jelas oleh saya. Pengajian kenapa? Ya kan mengadil pengajian itu menuntut ilmu. Tapi itu kadang kan itu dua kali. Padahal sama mustalah itu kan dekat. Tapi dia ustaz itu, saya ini jarang sholat ke musola. Kadang-kadang walau saya juga akan misalnya oh. Mohon maaf Bapak, Bapak bertanya tentang kajian, tentang menuntut ya. Ilmu, lalu? Iya, lalu ustaz itu pulangnya jarang ke musola gitu, jarang ke jemaah. Karena sama musola itu sebenarnya dekat. Baik, mohon maaf lalu, Bapak bisa bergeser ya. Dulu, sinyalnya sepertinya ya. Kurang bagus. Sehingga ya. Suaranya tidak jernih terdengar di studio. Ya. Ya menuntut ilmu enggak. Dengar ya. Iya, Pak. Silakan lanjutkan. Ya. Ada ustaz ya. Mencari ilmu ya. Bagaimana? Iya, tapi kan dianya ustaz itu jarang ini salatnya, jarang ke musala waktu itu. Jarang ke musala. Ustaznya jarang ke musala. Ya jarang pokoknya kalau waktu-waktu itu datang juga masuk. Dan sama musholat itu rupanya dekat. Baik. Jadi bagaimana kita mencermati musholat ini? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu satu hal yang dikeluhkan oleh banyak orang. Bukan hanya Bapak, tetapi di banyak tempat saya mendapatkan ada fenomena seperti itu. Di mana ada satu lingkungan, ya, di mana ada tokoh yang dianggap ustadz atau dianggap ulama atau apalah, tetapi dia tidak datang ke sholat berjamaah. Itu satu fenomena yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dan ini satu fenomena yang menurut saya menyedihkan. Orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, yang menjadi contoh, menjadi kuduah untuk masyarakat, malah mereka apa namanya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ya, padahal mereka dianggap sebagai orang yang berilmu. Ya, sebagai orang yang apa namanya alim, ustadz dan lain sebagainya. Tentunya ini satu krisis menurut saya, satu masalah yang harus kita perbaiki bersama. Kemarin ada yang bertanya tentang perkataan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, ya bahwasanya beliau berkata kalau zaman kami dahulu tidaklah orang terlambat atau tertinggal atau tidak melaksanakan sholat berjamaah kecuali kami menganggapnya apa namanya munafikun ma'lumun nifaq. Orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Dalam hadis dikatakan, "Atsqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Ya oleh karenanya tidak sepantasnya orang yang berilmu dianggap ustadz, tetapi dia selalu salat di rumah, tidak pernah mendatangi masjid. Ini tercela. Ini tercela. Ya bahkan dalam banyak hadis Nabi berniat membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Dalam riwayat Nabi berkata tidak ada sholat bagi yang mendengarkan azan tapi tidak mau mendatangi masjid. Dan ini menurut saya menunjukkan lemahnya iman ya, menunjukkan ilmu yang apa namanya yang didapatkan pun tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Ya oleh karenanya ya ini koreksi untuk kita semua. Bahwa orang-orang yang berilmu, dianggap ustadz, dianggap kiai atau apa namanya, hendaknya mereka bisa menjaga akhlaknya, bisa menjaga sikapnya, dan hendaknya mereka menjadi contoh. Ya bagaimana dia berilmu tetapi dia tidak mendatangi sholat berjamaah? Ya, ini apa namanya, diragukan keilmuannya. Ya diragukan apa namanya, kefakihannya, kepahaman dia terhadap masalah agama. Ya, para ulama Syafi'iyah misalnya yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Mereka berkata, ya, sebagaimana Imam Syafi'i bahkan dalam kitab Al-Um berkata, walaupun beliau berpendapat bahwa berjamaah adalah sunnah muakkadah, tetapi tidak sepantasnya seseorang meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena ada uzur. Karena kenapa? Karena begitu banyak dalil-dalil yang mengancam, ya, orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah tanpa uzur. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh waktu umroh kita sehabis sholat subuh ke masjid Baqi setiap hari untuk sholat dua rakaat dan mendapatkan keutamaan umroh? Masjid Baqi, bukan Masjid Baqi ya, tetapi Masjid Quba. Ya, ke Masjid Quba. Sepertinya salah menulis. Ya, ada hadis riwayat hadis sahih bahwa sholat di Masjid Quba dua rakaat itu seperti pahala umroh. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dua orang akan sholat berjamaah di masjid setelah jamaah pertama di masjid tersebut telah selesai sholat berjamaah, maka jamaah yang baru, dua orang yang baru ini, apakah harus iqamah? Harus, kalau harus tidak, tapi disunnahkan iya. Disunnahkan mereka azan dengan suara yang pelan dan disunnahkan mereka iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca melahirkan, istri saya kalau menurut ilmu kedokteran mengalami baby blues. Jadi sering merasa gelisah, takut, sering menangis tanpa sebab. Mungkinkah istri saya mengalami gangguan jin dan perlu diruqyah, padahal istri saya rajin membaca zikir pagi dan petang? Allah alam bisawab, ya, itu kondisi yang umum terjadi ya. Dalam dunia kedokteran pun bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Artinya ada kondisi seperti itu karena beratnya proses melahirkan dan lain sebagainya, maka kondisi itu mungkin saja terjadi pada beberapa waktu. Ya, maka hendaknya sih ya, suami ada di samping dia, lalu memberikan semangat, membantu tugas istri, lalu mengingatkan untuk memperbanyak berzikir. Kalaupun harus meruqyah, ya hendaknya meruqyah diri sendiri. Ya, tidak perlu memanggil orang dan lain sebagainya, cukup dia membaca misalnya zikir pagi petang, atau membaca surat ayat-ayat ruqyah seperti suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan di tangannya, kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh, lalu mendengarkan murattal. Itu saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan seiring nanti waktu berjalan ya, insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan akan kembali menjadi normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya termasuk orang yang ujub ketika melakukan sholat malam merasa senang dan bahagia karena telah memenuhi panggilan Allah? Tidak ya. Itu adalah bagian dari keimanan ya. Nabi berkata, mukmin itu adalah idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mukmin. Ya, apabila kebaikan yang kau lakukan menjadikan kau bahagia dan keburukan yang kau lakukan menjadikan engkau sedih, kata Nabi, fa anta mu'min, maka engkau adalah orang mukmin. Ya, maka engkau adalah orang mukmin. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sabda Nabi bahwa akan memerangi manusia sampai mereka mengkalimat syahadat. Itu betul, hadisnya sahih. Nabi berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah. Ya, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat lalu mereka salat. Tentunya memahami hadis ini haruslah sesuai dengan pemahaman Nabi. Nabi alaihi salatu wasalam yang menyampaikan hadis ini tentunya beliau mengaplikasikan hadis ini. Apakah aplikasinya beliau membunuh setiap orang yang tidak beriman? Tentunya tidak seperti itu. Ya, tetapi setiap kali Nabi mengajak orang lain beriman, Nabi tidak memaksa. La ikraha fid din. Kecuali dalam kondisi peperangan. Itu pun ditawarkan tiga hal. Satu, Anda mau masuk Islam, maka Anda saudara kami, terjaga darah dan harta Anda. Tetapi kalau Anda tidak mau masuk Islam, ada pilihan yang kedua, yaitu Anda tunduk kepada kekuasaan umat Islam. Karena tidak mungkin kami yang tunduk kepada kekuasaan Anda. Kalian tunduk kepada kekuasaan umat Islam. Anda menjadi ahlu zimmah. Ya, kalau Anda menjadi ahlu zimmah, kafir zimmi, maka terjaga darah dan harta kalian. Kalau tidak mau, ya itulah terakhir peperangan. Jadi peperangan itu jalan akhir. Ya, peperangan itu jalan terakhir. Ketika manusia tidak mau beriman dan tidak juga dia mau tunduk kepada kekuasaan umat Islam. Allah alam bissawab. Apakah boleh tiap hari ke Masjid Quba? Ya tidak masalah, tidak ada larangan. Selama kita di Madinah bolak-balik ke Masjid Quba, sholat sebagaimana tidak masalah kita tiap hari bolak-balik ke Masjidil Haram. Tidak masalah tiap hari kita bolak-balik ke Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Allah alam bissawab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.